ini diam berbeda artinya. Jauh lebih berharga dari biasanya. Kali ini diam lebih bijaksana. Ketika kita gak mampu untuk menjawabnya. Kita ada di cerita yang sama. Tragedi bumi ini meminta berhenti semua. Meminta berhenti semua. Kali ini mungkin bumi bicara tentang cerita lelahnya. Mungkin perlu waktu sejenak berhenti. Isi energi untuk berputar lagi. Ada di cerita yang sama. Tragedi bumi ini meminta berhenti semua. Meminta berhenti semua.